Foto kowe buta cakil. Asem. Ya, cakil ora ngene. Arjuna. Arjuna kok pulae ngene, ora enak Arjuna ki ngene iki lho. Oh. Sepi om ngono kan. Piye kabare wis suwe ora tau kepethuk. Delalah pethuk dina iki. Lah ya padha sehat kabeh to Win. Aja godha telen-telen temene. Aku prawan mas, ora gampang gampangan. Aja wale jawel mas, ora atur aturan. Apa mbok anggap wong murah murah? Sapa sing nganggep wong murah murahan? Aku pengen mung kanca-kancaan. Syukur bagi terus gelem-geleman. Dibacutke jur pacaran-pacaran. Lah kok jur ngono to, Mas? Lah iya karepku ngono nak. Iya lah apa-apa ne. Kenalan aku sing kenal-kenalan. Yo yo yo. Apalagi berpikir kawin-kawinan. Akhirnya pancen bulan, kamu tenang kenangan. Wisra perlu mas, terus jajalan-jajalan. Aku mintakan suci-suci. Tenang yuk mas. Moga bisa terus manten-mantenan. Musik! Geleman dibacutke jur pacar-pacaran. Oke, goyang semuanya. Suci-sucian, moga bisa terus manten-manten.